sebuah isim yang mengawali percakapan, tulisan, atau sebuah susunan jumlah, maka isim ini dibaca dengan marfu', dibaca dengan dhammah. Dan perhatikan pula ketika ada dua isim atau lebih yang beriringan dengan cara yang sama, dalam arti dimasuki al-alif wal-lam, perhatikan ad-daur, asalnya daurun, al-awwalu asalnya awwalun, kedua-duanya dimasuki al-alif wal-lam, maka praktis kata yang kedua akan mengikuti harakat kata yang pertama. Kata yang kedua al-awwalu, yang pertama ad-dauru, maka pasti dibaca ad-dauru al-awwalu. Min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode yang pertama ini min hayati, dari hayati, kehidupan Rasulullah, Rasul, utusan. Utusan siapa? Allah, yaitu utusan Allah. Identik secara umum kata-kata Rasulullah adalah seorang nabi yang diturunkan kepadanya wahyu. Barang tentu mendapatkan perintah untuk menyampaikannya kepada umat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikatakan rasul, utusan, perantara. Jibril alaihissalatu wassalam juga dikatakan rasul sebagai utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penggunaan kata-kata rasul secara umum dalam sebuah konteks makna utusan bukan nabi diperbolehkan. Kata-kata rasul, penggunaan kata-kata rasul dalam konteks makna utusan, delegasi, diperbolehkan. Adapun ketika kata-kata rasul yang dimaksudkan adalah nabi, maka di sini hanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kemarin sudah kita bahas sallallahu alaihi wasallam, apa makna salawat saat dinisbatkan atau kembalikan kepada Allah, kepada Jibril atau malaikat, dan kepada kaum muslimin, dan merupakan sesuatu yang diperintahkan baik dalam pengucapan, penulisan, untuk menyebut secara sempurna. Tidak boleh untuk seseorang menyingkatnya, meringkasnya, baik secara penulisan apalagi penyebutan. Secara penulisan ketika disebutkan nabi, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita tulis S A W sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Apalagi pengucapan. Kita mengucapkan Rasulullah SAW umumnya, lebih tidak beradab. Dan tulisan merupakan wakil dari sebuah ucapan. Makanya para ulama menyatakan tidak pantas penulisan salawat ataupun doa ditulis dengan sebuah singkatan ataupun ringkasan. Kalau dalam bahasa Arab ditulis salam sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa Indonesia ditulis SAW. Demikian pula ketika menyebut nama Allah tambahnya apa? SWT. Sangat tidak beradab, sangat tidak beradab. Kiranya dia mengucapkan, maka sungguh dia sedang menyanjung dan memuji Allah. Dan kepada Rasulullah ketika dia mengucapkan, maka sungguh dia telah melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Adapun ketika mengucapkan saw atau menuliskan dengan kata-kata saw, bukanlah sebuah doa, bukan sebuah doa. Al-awwalu, yang pertama, Sayyiduna Muhammad. Yang pertama, Sayyiduna Muhammadun, pemimpin kita yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ketika setiap disebutkan namanya, antum mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan bakhil. Yang dikatakan bakhil adalah ketika disebutkan namanya dia tidak bersolawat. Baik, Sayyiduna artinya pemimpin, berakar kata dari kata-kata sada, yasudu, yang memimpin, mengarahkan. Kalau mutaaddi, sayyada. Kalau lazim, sada. Dan seorang pemimpin dikatakan sayyid. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diperkenankan bagi kita untuk mengucapkan atau memberikan tambahan seperti ini, yaitu kata-kata sayyid, pemimpin. Dan Nabi ada kalanya menyatakan demikian kepada para sahabat yang lainnya. Kepada Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau terluka dan tertatih-tatih di pundak para sahabat ketika dipapah, maka beliau menyatakan, qumu ila sayyidikum, qumu ila sayyidikum, berdiri kalian, bantu dia, sambut dia, pemimpin kalian. Sebuah bentuk pemulihan. Demikian pula ketika menyebutkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, saat beliau membebaskan Bilal, maka dikatakan bahwa Abu Bakar adalah sayyid wa a'taqa sayyidana Bilal. Dia seorang sayyid yang telah membebaskan seorang sayyid yang bernama siapa? Bilal. Ini penghormatan. Yang dilarang oleh para ulama adalah ketika mengucapkan sayyid untuk mengkultuskan beliau. Untuk mengkultuskan beliau, memposisikan sama dengan Allah, maka tidak diperkenankan. Ini yang tidak diperkenankan. Maka ada kalanya Nabi marah. Sebenarnya dalam hadis Abdullah bin Sikhir, ketika dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina wa khairuna ibnu khairina, sampai yang terakhir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai menjadikan peluang bagi syaitan untuk menjebak kalian. Saya adalah utusan Allah, hamba, dan saya adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mengucapkan sebuah kalimat, dikhawatirkan sebagai bentuk pengkultusan bukan memuliakan, maka dilarang. Dan tidak mengapa tentunya menggunakan kata-kata sayyid yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis antum mengingat, ana sayyidu bani Adam wala fakhr, aku merupakan pemimpin seluruh anak Adam dan tidaklah beliau sombong, karena memang benar-benar beliau adalah sayyid. Adapun as-sayyid secara mutlak dengan makna yang memiliki kekuasaan secara mutlak, maka kata Nabi as-sayyidu huwallah, sayyid adalah siapa? Allah. Karena Allah yang memimpin, yang menguasai, yang meraja seluruh alam semesta. Ini as-sayyid secara mutlak. As-sayyid secara mutlak. Yang kemudian terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, apakah di dalam sholat diperkenankan untuk mengucapkan sayyiduna, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumhur para ulama dari kalangan para salaf mutaqaddimin, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka semuanya menyatakan di dalam sholat cukup dengan melafadzkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam hadis yang sahih ketika Nabi menyatakan qulu, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang diucapkan di waktu kita membaca salawat di dalam salat kita. Dan demikian pula ditegaskan oleh pakar madhab Syafi'i, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menegaskan untuk lebih baik memilih apa yang diajarkan oleh Nabi. Arun dari kalangan pendapat kedua, dari kalangan mutaakhirin, mutaakhirin yaitu abad-abad kebelakang, Al-Qulyubi, Ar-Rimli, umpamanya Al-Izz bin Abdul Salam, menyatakan bolehnya menggunakan kata-kata sayyiduna di dalam salat untuk memberikan penghormatan kepada beliau, dari kalangan Syafi'iyah mutaakhir yang periode kurun-kurun yang terakhir. Dan wallahu a'lam, tentunya saya pribadi memilih pendapat jumhur para ulama yang mencukupkan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, karena Nabi bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, mencakup gerakan dan mencakup bacaan. Dan inilah pilihan jumhur para ulama termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kata beliau, huwa Rasulullah ilan nasi kaffatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusuli. Di sini kita dikenalkan posisi beliau, kedudukan beliau sebelum kita mengenali namanya. Dan ini sebuah adab yang sangat bagus sekali tentunya, ketika kita mengetahui sesuatu yang mulia, secara kejiwaan seorang ingin mengetahui siapa orang yang memiliki keistimewaan seperti ini. Ini jarak penulisan yang masya Allah. Maka di sini beliau tidak menyebutkan nama ataupun nasab terlebih dahulu, tetapi menyebutkan kedudukannya, menyebutkan kedudukan. Dan ini merupakan cara penulisan para ulama untuk tasywiq, untuk menjadikan seorang itu ingin mengetahui siapa gerangan yang memiliki sifat atau kedudukan yang seperti ini. Baik, huwa, dia adalah Rasulullah, seorang utusan Allah. ilan nasi, kepada seluruh atau kepada manusia, kafatan, secara menyeluruh. Wa akhirul anbiya'i, dan dia adalah seorang yang terakhir al-anbiya'i dari kalangan para nabi. Wa imamur rusuli, dan beliau merupakan pemimpin, imam dari seluruh utusan Allah. Baik, perhatikan di sini kedudukan beliau, tentunya kedudukan yang paling mulia. Dan posisi beliau tentunya merupakan posisi yang tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Dikatakan di sini huwa, dia, huwa ini kata ganti, artinya dia, kata ganti, tentunya identik untuk lelaki, huwa. Kalau untuk perempuan apa? Hiya. Huwa, hiya. Ini uniknya bahasa Arab. Kata ganti dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada bedanya untuk lelaki ataupun perempuan. Semuanya dia. Dia perempuan ataupun dia laki-laki. Dalam bahasa Arab berbeda tentunya kata ganti. Huwa, dia. Dia adalah Rasulu, utusan Allah. Rasulullahi. Nah, ini ada tambahan secara umum tentunya, ketika ada dua isim yang bertemu secara umum, walaupun nanti ada kriteria yang lainnya, tapi secara umum dua isim yang bertemu, ketika yang pertama tidak menggunakan al-alif wal-lam dan kata yang kedua menggunakan al-alif wal-lam, maka kata yang kedua itu dikasrahkan. Rasulullahi, tidak akan mungkin Rasulullahu, tidak akan mungkin. Dua kata yang beriringan, yang pertama nakirah, artinya tidak menggunakan al-alif wal-lam dalam bahasa Indonesia, indefinitif, bertemu dengan kosakata yang definitif, yang masuk al-alif wal-lam, maka kata yang kedua itu diharokati kasrah. Diharokati apa? Kasrah. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, ketika ada dua kata yang kedua-duanya menggunakan al-alif wal-lam, maka praktis kata yang kedua dan berikutnya yang mengiringinya akan mengikuti harokat dari kata yang pertama. Nah, ini namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kata majemuk. Dalam Indonesia apa namanya? Kata majemuk. Kata majemuk itu sapu digabungkan dengan tangan menjadi apa? Sapu tangan. Ini kata majemuk. Kalau dalam bahasa Sunda tidak ada perubahan tentunya. Sapu tangan. Nah, demikian dalam bahasa Arab. Ilan nasi. Ila, ingat, ketika ada kata-kata ila juga demikian, pasti secara umum tentunya menjadikan isim yang berikutnya dibaca dengan kasrah. Ilan nasi, tidak akan mungkin ilan nasu. Ilan nasi kafatan, secara menyeluruh. Kafah itu secara menyeluruh. Wa akhirul anbiya'i, dan dia adalah yang paling terakhir. Al-anbiya'i, dari kalangan para nabi. Coba perhatikan di sini, akhir tidak menggunakan al-alif wal-lam. Al-anbiya menggunakan apa? Al-alif wal-lam. Maka dibaca apa? Wa akhirul anbiya'i. Wa akhirul anbiya'i. Tidak akan mungkin dibaca wa akhirul anbiya'u. Ini secara umum demikian. Jadi akidah kita bahwa beliau adalah nabi yang terakhir. Beliau adalah nabi dan utusan Allah yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi yang setelahnya. Tidak ada kenabian. Kalau ada yang berkata, bagaimana nanti dengan Nabi Isa? Kan dia Nabi yang hidup setelah Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, la nabiyya, tidak ada Nabi setelahku. Tapi kenapa nanti ada Nabi Isa yang turun? Lain tentunya. Kedudukan Nabi Isa, awalnya tentunya beliau diutus sebelum siapa? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Banu Israel, bukan Gaza. Bukan Gaza. Bukan secara menyeluruh. Yang kemudian tentunya kelak akan kembali diturunkan dalam keadaan beriman terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak membawa kitab Injil, tetapi yang tentunya yang dibawa adalah Al-Qur'an, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua para nabi adalah bersaudara. Semua para nabi bersaudara dan nanti bertemu tentunya dengan Al-Imam Mahdi yang bersama-sama dan nanti akan membunuh siapa? Dajjal. Di zaman Ma'mun, Khalifah Ma'mun, ada seorang wanita mengaku sebagai apa? Mengaku sebagai apa? Nabi. Ketika dipanggil oleh Ma'mun, kenapa kamu mengaku sebagai Nabi? Iya. Dalilnya itu tadi. Ketika Nabi menyatakan, La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelahku. Itu dalilnya. Loh, kenapa menjadi dalil? Karena Nabi menunjukkan nabiyya. Ini mudzakkar. Nabi tidak menunjukkan, Wala nabiyyata ba'di. Jadi masih terbuka kemungkinan akan adanya Nabi perempuan. Karena Nabi menyatakan apa? Wala nabiyya. Tidak ada Nabi setelahku. Dan Nabi tidak mengucapkan wala nabiyyata ba'di. Tertawa Ma'mun mendengarkan hujjah perempuan yang mengaku menjadi Nabi. Ini tentunya bentuk kejahilan dan kebodohan. Baik, wa imamur rusuli, dan imam pemimpin dari seluruh para rasul menyeluruh tentunya, dan beliau adalah hamba Allah yang terbaik. Berikutnya yang kedua, jaa biddinil islamiyyi, jaa telah datang. Ketika kan telah datang, siapa yang datang berarti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa telah datang. Ini fi'il madhi. Past tense. Yang telah berlalu. Jaa telah datang siapa? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-dini. Dengan apa beliau datang? Bid-dini, dengan suatu agama atau dengan agama al-islami. Agama apa? Islam. Nah, bid-dinil islami, dengan suatu agama yang memiliki sifat penyerahan diri secara totalitas. Ingat, ketika penyebutan antara dua kata, saat salah satunya indefinitif atau nakirah dan yang satunya definitif, itu bisa merubah makna, merubah arti. Maka di sini antum hati-hati dibaca dengan penekanan bid-dinil islami, dengan agama al-islam. Baik, bid-dinil islami alladhi la yaqbalu Allahu yawmal qiyamati dinan ghayrahu, alladhi la yaqbalu, dalam penerjemahan bebas dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan apa? Yang, alladhi, yang. Tidak mengapa tentunya. La yaqbalu, yang tidak akan menerima. Allahu, siapa yang tidak akan menerima? Allah, yaumal qiyamah. qiyamah, di hari kiamat, yaumal qiyamati, dinan ghairahu, tidak akan menerima pada hari kiamat dinan agama ghairahu selainnya, yaitu selain apa? Selain Islam. Ini tentunya merupakan akidah kita. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Baik. Di sini disebutkan alladzi la yaqbalu Allah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Penerjemahan secara umum kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya fa'ilnya atau pelakunya disebutkan pertama kalau dalam penerjemahan Indonesia. Sehingga kita katakan la yaqbalullah, yang mana Allah tidak akan menerimanya. Itu kalau penerjemahan bebas. Tapi kalau penerjemahan secara berurutan nahwu la yaqbalu, yang tidak akan menerima siapa Allah yaumal qiyamah, di masa ini yaum ini dzarful zaman dibaca dengan fathah, yang menunjukkan akan suatu waktu. Yaumal qiyamati, perhatikan yaumal qiyamati, yaum isim ini ada alif lam atau tidak? Perhatikan, ada alif lam atau tidak? Ada alif lamnya? Tidak ada. Yang kedua al-qiyamah, ada alif lamnya? Ada. Maka yang kedua dibaca dengan harakat apa? Kasrah. Yaumal qiyamati. Jangan ragu lagi. Jangan ragu untuk mengkasrahkan kata yang kedua, yang dia menggunakan al-alif wal-lam, dan kata yang pertama tidak ada al-alif wal-lamnya. Dinan ghairahu, agama selain Islam. Di sini dinan ini menjadi objek, maka dibaca dengan fathah. Nah, baik. Berikutnya ats-tsalitsu, yang ketiga. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin asyrafi qabilatin fi Makkah al-Mukarramah. Yang keempat, wa huwa, dan dia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min nasli, dari keturunan, min nasli sadati Quraisy, keturunan pemimpin-pemimpin Quraisy atau orang-orang yang mulia, sadat, orang-orang yang mulia dari Quraisy, sadati Quraisyin. Perhatikan, disebut di sini wahwa, dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min nasli, dari keturunan, min nasli mengisyaratkan beliau adalah manusia biasa, keturunan dari sisi tentunya kedudukan sebagai manusia, dia manusia biasa, keturunan anak Adam, keturunan anak Adam, tetapi dari garis keturunan yang terbaik, yang paling mulia. Dari kabilah yang paling mulia yaitu Quraisy. Dari kabilah yang paling mulia yaitu apa? Quraisy. Ashrafi qabilatin. Ashrafi, yang paling mulia kabilah dari sebuah kabilah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, kabilah yang paling mulia. Kabilah, kabilah, suku yang paling mulia. Maka sebenarnya yang paling tepat ya, kalau kita mengikuti asyrafi qabilatin, ini kata majmu', maknanya lebih kuat dari sekedar na'at wal man'ud. Nah, nanti mungkin akan kita pelajari, tapi sebenarnya ada sisi yang penting. Kok kenapa ketika menerjemahkan mungkin kita juga perlu mengetahui perihal susunan. Karena kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kabilah yang paling mulia ini sudah, kalau dalam kedudukan dalam bahasa Arab, ini sudah masuk dalam na'at wal man'ud. Berbeda dengan sebuah sunan kata majmu', asyrafi qabilatin. Kalau asyrafi qabilatin, yang paling mulia dari kabilah. Dari seluruh apa yang dikatakan, kabilah. Kalau kabilah yang mulia, saya katakan dari kabilah-kabilah yang mulia. Maka yang paling mulia adalah Quraisy. Tapi kalau asyrafi qabilah, itu dari seluruh kabilah. Baik kabilah dari Quraisy, kabilah dari luar, kabilah dari ini, penekannya lebih. Ini uniknya bahasa Arab. Makanya jangan antum anggap enteng memahami susunan kata. Makanya Al-Quran yang kita punya dalam bahasa Indonesia, itu terjemahannya sudah dituliskan, terjamatu ma'anil Quran, terjemah makna daripada Al-Quran. Baik, fi Makkatal Mukarramah, yang berkedudukan di Makkatal Mukarramah. Fi, kok kenapa tidak Makkati? Ah, ini lain. Ini sebuah kata yang sangat spesifik, yang di apapun untuk diposisikan tetap ketika dia katakan menjadi objek, atau ketika menjadi majrur, yaitu dimasuki fi, maka tetap dibaca makkata. Kalau tidak dimasuki fi, maka dibaca makkatu. Kenapa demikian? Nanti dalam nahwu, yang jelas pokoknya Makkah itu tidak mengenal kata kasrah. Ingat, Makkah itu tidak mengenal apa? Kasrah. Ya. Al-Mukarramah, yang dimuliakan. Makkah yang dimuliakan. Kenapa dikatakan Al-Mukarramah? Kenapa dikatakan Al-Mukarramah yang dimuliakan? Banyak tentunya. Dan secara gampangnya, di Mekah Allah letakkan awwalu baitin wudhi'a lin-nasi, rumah yang pertama yang Allah letakkan untuk umat manusia di muka bumi ini, Baitullah, Ka'bah. Dan Mekah merupakan tempat yang paling mulia secara mutlak. Ingat, tingkah laku orang yang salah tidak bisa mengurangi kemuliaan Mekah. Tetap Mekah sebagai kota yang paling mulia. Afdhalul biqa, secara mutlak. Belahan bumi yang paling mulia itu Mekah. Nah, setelah Mekah mana? Belahan bumi berikutnya? Madinah. Rabi'u, yang ketiga, wa yattasilu nasabuhu bi Isma'il bani Ibrahim alaihi assalamu. Wa yattasilu nasabuhu, dan yattasilu bersambung, nasabuhu nasabnya, nasabnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Isma'il ibni Ibrahim. Bersambung nasabnya hingga Nabi siapa? Ismail ibn Ibrahim alaihi masalam, atas keduanya kedamaian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kedamaian kepada keduanya. Baik, wa yattasilu, dan bersambung nasabnya. Dan nanti kita akan baca pada pelajaran berikutnya, pada poin yang kedua, bagaimana nasab Nabi itu tidak terputus sampai Adam. Gimana maksudnya tidak terputus? Gimana maksudnya tidak terputus ya Allah? Dari sampai Nabi Adam. Kalau nasab kita berpotensi terputus, mungkin na'udzubillah, kita gak tahu pada nasab yang keberapa, mungkin dari sebuah perselingkuhan. Dari apa? Perselingkuhan. Kan antum ingat, nah, al-waladu lil-firash. Kalau seorang anak yang lahir dari perzinaan, tidak boleh dinasabkan anaknya kepada orang atau kepada si lelakinya. Putus. Putus. Dan nasab Nabi tidak tersentuh dengan hal yang seperti ini. Jalur nasab Nabi sebenarnya nanti akan kita baca lurus dari sebuah perkawinan yang sah. Dari perkawinan yang sah. Yattasil, bersambung. Yattasil, bersambung. Sampai kepada siapa? Sampai kepada Ismail ibni Ibrahim. Baik, kalau dikatakan sampai kepada Ismail ibni Ibrahim, barang tentu demikian pula ke atasnya. Alaihi masalam, keduanya, atas keduanya semoga mendapatkan kedamaian, keselamatan. Baik, ini juga kata-kata Ismail dan Ibrahim, ingat dan antum catat dalam benak antum bahwa kata-kata Ismail dan Ibrahim itu juga tidak mengenali kasrah, walaupun dimasuki fi. Ini yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Mekkah. Mekkah. Yang kedua Ismail. Yang ketiga Ibrahim. Ini tidak mengenali kasrah. Dia hanya mengenal dhammah. Ismailu, Ibrahimu, Ismaila, Ibrahima. Berdiri sendiri Ibrahim. Dia adalah Ibrahim. Huwa Ibrahimu. Tapi kalau dia menjadi objek, umpamanya ada orang yang namanya Ibrahim, katakan saya memukul Ibrahim, dorobtu Ibrahim, maka dorobtu Ibrahima. Arsaltu al-hadiyata ila Ibrahima. Ila, walaupun masuk kata-kata ila, tetap Ibrahima. Sekali lagi, Ibrahim dan Ismail tidak mengenal harokat apa? Kasrah. Ini yang perlu dihafalkan. Alaihi wassalam. Baik, ini empat poin. Empat poin. Kemudian di bawahnya ada as'ilatun. Pertanyaan, pertanyaan. Pertanyaan, pertanyaan. Ini kalau di sekolah, pertanyaan ini menjadi PR. Dijawab dengan sebagaimana yang ada di atas ditulis. Latihan menulis bahasa Arab dan juga sembari menulis itu menghafalkan. Sembari menulis menghafalkan. Nah, makanya masya Allah, yang sederhana ini dari apa yang kita baca ini masya Allah cukup sebagai pondasi bagi kita untuk mempelajari sirah yang nanti tentunya kita akan berkembang dengan kita membaca kitab-kitab yang lainnya. Baik, as'ilatun, pertanyaan. Di sini tentunya ada pertanyaan. Man sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Man, siapakah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya apa kalau ditanya man sayyiduna? Jawabannya adalah poin yang pertama, huwa rasulullahi ilan nasi kafatan. Jawabannya sebagaimana yang pertama, wa akhirul anbiya wa imamur rusul. Antum kalau mau belajar bahasa Arab, jujur mau belajar bahasa Arab, kalau orang ingin belajar bahasa Inggris biasanya menghafalkan lagu, menghafalkan susunan. katanya untuk membantu, demikian. Iya kan? Ini bukan legalitas ya, tapi secara umum ingin belajar, dihafalkan apa yang menyenangkan. Dihafalkan apa yang menyenangkan. Antum ingin belajar bahasa Arab, jujur, di poin yang pertama kali atau di cara yang pertama kali, hafalkan. Hafalkan. Ini sangat membantu kita. Kalau antum jujur, sebagai pemula ingin belajar, di semua lembaga pendidikan bahasa itu kita disuruh menghafal yang pertama kali. Nah demikian pula ketika seorang menghafal apa yang paling disukai, itu cepat, ada semangat, ada motivasi. Dari sini kita menghafalkan suatu yang paling mulia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah baiknya kalau antum ingin belajar bahasa Arab, antum hafalkan. Wa Rasulullahi ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya'i. Nah, kalau antum tidak bisa menghafalkan ini, atau mungkin antum kurang semangat menghafalkan ini, minimalnya antum hafalkan poin yang ketiga, yaitu al-khulasah, ringkasan. Ringkasannya. Tapi sebelum kita membaca ringkasannya, coba perhatikan bimadza jaa dengan apakah jaa beliau telah datang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya apa? Jaa biddinil islami. Yang ketiga, min ayyi qabilatin abawahu, min ayyi qabilatin, dari kabilah apakah, ayyi itu sebagai bentuk kata tanya, ayyi, min ayyi, yang dalam penerjemahan ada kalanya tidak diterjemahkan, tapi secara makna diketahui untuk menunjukkan sebuah pertanyaan. Yang berarti apa? Min ayyi qabilatin, dari kabilah apakah? Abawahu, kedua orang tuanya. Min ayyi, dari sesuatu apakah? Kalau terjemahan lihat telaknya, min ayyi, dari sesuatu apakah? Dari kabilah manakah abawahu, kedua orang tuanya? Jawabannya apa? Wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Ini jawabannya. Biman yattasilu nasabuhu dengan siapakah yattasilu, bersambung siapa nasabnya bersambung kepada siapa? Yang keempat, wa yattasilu nasabuhu bi Ismaila ibni Ibrahim. Ibrahim itu Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Nabi dari kalangan Bani Israel, nabi tentunya dari Arab. Abul Anbiya. Karena Quraisy, Bani Israel juga dari keturunan nabi siapa? Nabi Ibrahim. Dari Yaqub. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersambung kepada Ismail, bukan Yaqub. Bersambung kepada siapa? Ismail. Nah, turunannya merupakan orang-orang Arab. Demikian secara umumnya. Baik, al-khulasatu, ringkasannya. Nah, minimal antum hafalkan ringkasannya. Hafalkan ringkasannya. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa rasulullahi ilan nasi ajma'ina jaa biddinil islamiyyi wa huwa arabiyyun qurasyiyyun adnaniyyun. Ini ringkasan pelajaran kita. Kalau bisa ini dihafalkan, huwa rasulullahi ilan nasi ajma'in, dia adalah utusan Allah ila, kepada annasi, seluruh umat manusia. Ajma'in, totalitas, artinya untuk semua umat manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semuanya, bukan hanya untuk orang Arab. Dan ini tentunya menjawab secara gampang yang selalu mendiskreditkan ajaran Islam seakan-akan hanya identik dengan orang Arab dan dengan budaya Arab. Makanya subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus benar di belahan negeri Arab, tetapi risalahnya untuk semua umat manusia. Untuk semua umat manusia. Ja'a, yang mana telah datang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bid-dinil islami, dengan suatu agama yang penuh dengan keselamatan, dengan agama yang penuh dengan keselamatan, bid-dinil islami. Kalau bid-dinil islam dengan tanpa al-alfulam, dengan agama Islam. Kalau bid-dinil islami dengan agama yang benar-benar ada keselamatan, walaupun maknanya juga agama Islam. Wa huwa, dan dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Arabiyun, orang Arab. Quraisyun, dari kabilah suku Quraisy. Adnaniyun, dari keturunan Adnan. Dari keturunan siapa? Adnan. Ini ringkasannya. Wa huwa Arabiyun, Arab. Kita tidak bisa memungkiri bahwa yang paling mulia adalah Arab secara umum. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan bahwa orang Arab itu dilebihkan dengan tiga sifat. Orang Arab itu dilebihkan dengan tiga sifat. Yang pertama, sukunan, sakan, tempat tinggal, negeri Arab. Ini mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya menyebutkan dengan sangat spesifik penyebutan Syam, penyebutan Yaman. Ini masya Allah, sangat spesifik. Nabi tidak pernah menyebutkan Indonesia umumnya atau Jawa lah. Dan dia harus mengakui, dzalika fadlullah, itulah keutamaan yang Allah anugerahkan. Negeri Arab ini sudah sebuah kemuliaan. Yang kedua, nasaban, orang Arab memiliki keutamaan nasab. Bersambung nasabnya. Ujungnya kepada siapa? Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ini kemuliaan. Secara umum demikian. Yang ketiga, lughatan, keutamaan bahasa. Tidak ada bahasa secara mutlak, secara mutlak lebih mulia daripada bahasa apa? Bahasa Arab. Makanya setiap infansi mujahidin yang memakai sebuah negeri akan praktis merubah bahasa setempat menjadi bahasa Arab. Semuanya, sampai ketika menguasai Eropa, dan di puncak keilmuan di masa Andalusia, di Spanyol, di Andalusia itu Abbasiyah atau Umayyah? Abbasiyah atau Umayyah yang berkuasa? Hah? Abbasiyah atau Umayyah? Hah? Umayyah. Nah. Abbasiyah runtuh di abad ke-7 ketika masuknya siapa? Tentara Mongolia atau tentara Holakokan ya. Nah. Baik. Arabi, suatu yang sangat mulia, memang tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama apa? Tempat, kepulauan. Yang kedua, nasab. Yang ketiga apa? Bahasa. Kita akui. Nah. Dan nasab paling mulia secara mutlak adalah nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir di tempat yang paling mulia di atas muka bumi, bukan hanya negeri Arab, tapi di Mekah, afdalul biqa. Dan lughatan, beliau adalah tentunya pemilik bahasa yang paling fasih. Makanya ucapan Nabi itu sampai dikatakan oleh para ulama, subhanallah, ringkas, tapi cakupan maknanya demikian menakjubkan, mendalam. Masya Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabi. Arabi. Dan itu fadlullah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pungkiri. Nah. Bahasa paling mutlak, bahasa Arab tentunya yang paling mulia. Kalau di masa Umayyah ketika menguasai Eropa di puncak keilmuan, peradaban, itu orang-orang Nasara kalau ingin menampilkan gaya dia orang modern, itu mereka menggunakan, mengambil kosakata Arab di dalam bahasa mereka. Jadi ciri orang yang maju ilmiah, beradab, atau orang yang top, cendekiawan, itu kalau kosakatanya dicampuri dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Karena bahasa yang sangat Masya Allah pada waktu itu. Persis sebagaimana kita di Indonesia dikatakan keren kalau bahasa kita dimasukin dengan bahasa apa? Ada Inggris-Inggrisnya, ya. Seakan-akan sebuah bahasa yang paling mulia lah, jauh tentunya. Dan bahasa Arab memang Masya Allah, kosa katanya pun mengalahkan yang lainnya. Kalau kosa kata dalam bahasa Arab berapa? Kemarin kita sampaikan lebih daripada 12 juta. Coba bayangkan. Bahasa Inggris berapa? 725 ribu. Kisaran seperti itu. Di kamus yang terakhir, 725 ribu. Dibanding berapa? Dibanding berapa? 12 juta. 12 juta itu belum disorofkan. Belum diabad tasrifkan. Coba kalau ditasrifkan, berapa juta lagi? Dhahaba ditasrifkan. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahaba, dhahabata, dhahabna. Sampai terakhir. Dhahabta, dhahabtuma. Dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma. Dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Wah, udah berapa nanti? 12 juta ditafsirkan ini 12 kali. Berarti 12 ke 12 berapa? 24 juta. Subhanallah. Ini kalau ditasrifkan. Ini baru tasrif yang usul. Belum lagi nanti cabang-cabangnya. Masya Allah, ini keistimewaan bahasa Arab. Kalau antum gak semangat belajar bahasa Arab, rugi. Antum gak semangat belajar bahasa Arab, rugi. Apalagi di kala itu, kira-kira di kala itu, masa dahulu, kata para ulama sejarah, orang Muslim itu pasti dikatakan orang Arab. Kok kenapa dengan demikian? Karena kala itu, ketika dia Muslim, maka dia akan belajar bahasa Arab. Ciri seorang Muslim itu belajar bahasa Arab. Di Indonesia pun demikian, coba kita lihat. Semangatnya kita sampai ketika mereka menuliskan, kan ada Arab Pegon, ada Arab apa? Arab Pegon, ada orang yang bilang Arab Jawi. Tulisan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tapi ditulis dengan bahasa Arab. Baik, wa huwa Arabiyun Qurasyiyun Adnani. Baik, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabuhu, nasabnya, yaitu nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wafatu walidihi, dan kewafatan atau wafatnya ayah dia, yaitu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada empat poin disebutkan tentang nasabnya dan wafatnya ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini nanti tentunya saya harapkan antum menghafalkan nasab Nabi. Antum hafalkan nasab Nabi minimal sebagaimana di poin yang pertama ini. Minimalnya antum harus hafal sampai Ibn Kilab. Coba perhatikan yang pertama, waliduhu, ayahnya namanya adalah Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim, atau ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusayyi ibni Kilabin. Ini minimalnya. Dan ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Firan, sampai terakhir. Itu panjangnya. Tapi minimalnya antum hafalkan seperti ini, nasabnya, nasab Nabi. Coba bayangkan kita diajarkan oleh Nabi untuk belajar nasab. Ta'allamu min ansabikum. Pelajari nasab kalian. Mimma tasiluna bihi arhamakum. Yang dengannya kalian bisa menyambung silaturahmi. Dan nasab Nabi tentunya yang paling perlu untuk kita ketahui. Antum hafalkan. Dan kita cukupkan pada poin yang pertama. Kita baca yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi kalau ingin dihafalkan, ingat ringkas. Ayahnya siapa namanya? Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abd Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Berapa itu jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Minimal 5 ya. Nanti bisa disambung lagi Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Du'ay, sampai Ibn Fir, sampai berikutnya, sampai Adnani, sampai Ismail, Ibn Ibrahim. Baik. Adapun penyebutan nasab yang sering kita baca di masjid, kadang-kadang ditempelkan sampai Adam, maka yang kita yakini nasab beliau nasab yang paling bersih dan paling mulia sampai Adam. Tapi penyebutan di atas Nabi Ibrahim ini diperselisihkan dari sisi penyebutan nama secara spesifik. Kan kadang-kadang ada penyebutan nama di atas Ibrahim kan, ini yang diperselisihkan oleh para ulama keabsahan namanya. Apakah benar seperti itu? Adapun yang setelahnya maka ma'ruf tentunya nasab Nabi. Baik. Ini yang bisa kita baca di pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan ini nama ayahnya, minimal di pertemuan yang akan datang antum hafal semuanya sampai Ibn Kilab. Semuanya antum hafalkan nama Nabi sampai Ibn Kilab. Abdullah ibnu Abdul Manaf, Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Hafal ya? Hafalkan semuanya ya. Nah, pertemuan yang akan datang saya harapkan antum menghafalkan nasab yang paling berhak untuk antum hafalkan dan antum mengetahui. Baik. Demikian yang bisa kita baca. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.